Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama Bang Kavi Kurnia, Dona Oriza di Kavis Break ya. Bagi Anda yang mau mendengarkan Pas FM via streamer juga bisa di www.pasfm.com. Nah, Bang Kavi tadi masih kita lanjutkan lagi ya, karena tadi Pak Setia nanya kan kalau bicara rasional dengan irasional itu gimana gitu kan. Lanjut Bang tadi, jadi gimana kan lagi? Kita udah bicara tadi sampai ke fifth element tadi ya, yang dipengaruhi oleh elemen bumi. Jadi yang paling bagus memang adalah tahun depan adalah bisnis yang dipengaruhi oleh elemen dari kayu, kemudian diikuti oleh bumi, dan kemudian yang ketiga adalah elemen yang dipengaruhi oleh besi. Ya, besi itu adalah machinery, IT, dan kemudian juga perbankan. Oke, dan setelah itu adalah bisnis yang dipengaruhi oleh api, yaitu energi, dan kemudian adalah stock exchange gitu ya. Itu yang paling tidak menentu ya. Dan kemudian bisnis yang paling jelek tahun depan adalah bisnis yang dipengaruhi oleh air, yaitu bisnis seperti spa, minuman gitu loh, dan kemudian juga transportasi. Itu yang gak bagus. Itu yang gak bagus. Waduh Bang, hati-hati Bang, harus diruat. Tapi kalau kita lihat ya, satu demi satu ininya masuk akal gitu loh. Jadi misalnya kalau kita lihat bisnis transportasi ya, air dan seterusnya, itu kan yang dibilang spa, itu yang dibilang gak bagus tahun depan karena itu adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan turisme. Nah, karena kita tahu sendiri Eropa ya kemarin ada 5 negara kalau gak salah yang peringkatnya diturunkan ya, ada 5 negara yang peringkatnya diturunkan, sehingga diperkirakan Eropa mungkin kunjungan turis, karena situasi ekonomi yang sedemikian, kunjungan turis dari Eropa kemungkinan besar tahun depan akan turun cukup banyak. Jadi itu masuk akal. Amerika kemungkinan besar akan tahun pemilu, ya, ekonomi juga belum pulih-pulih amat. Jadi kemungkinan besar Amerika juga kelihatannya belum bisa menghasilkan turis yang cukup banyak. Jadi Anda bisa melihat bahwa dunia bisnis turisme tahun depan itu penuh tantangan gitu loh. Dan itu kalau dilihat dari logika dan siklusnya itu masuk akal. Oke, nah, bisnis yang dipengaruhi oleh yang bagus itu adalah bisnis yang sangat dipengaruhi oleh elemen dari kayu. Ya. Nah, salah satunya adalah lingkungan. Bisnis lingkungan maksudnya ini. Maksudnya bisnis lingkungan tuh apa contohnya? Banyak sekali bisnis-bisnis tentang yang berhubungan pengolahan limbah, yang segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat, punya bisnisnya dia ekspor tanaman jati gitu? Enggak, bukan. Tapi lebih kepada lingkungan. Jadi misalnya kalau kita lihat ke tahun lalu, tahun 2011 itu banyak misalnya ada gempa bumi di Jepang gitu loh, dan kemudian gempa bumi itu menimbulkan radiasi gitu loh, dan itu bisnis-bisnis yang penanggulangan radiasi yang berhubungan dengan lingkungan memang booming gitu loh. Dan kita lihat bahwa cuaca juga gak bagus, sehingga banyak bisnis-bisnis yang berhubungan dengan lingkungan, terus kemudian bisnis-bisnis yang berhubungan dengan lingkungan yang lainnya, misalnya dengan karena ada banyaknya kejadian-kejadian bencana alam gitu loh, ya itu jelas menjadi bagus. Makanya mengapa tahun 2012 itu bisnis yang berhubungan dengan lingkungan menjadi sangat bagus. Dan karena bisnis itu juga banyak yang berhubungan dengan bayi besok mau lahir, maka bisnis makanan juga bisnisnya yang bagus. Jadi kalau dilihat sebenarnya gitu loh, apa yang telah terjadi ini memiliki rasio yang menurut saya gitu sangat masuk akal gitu loh. Dia ada perhitungan yang menurut saya mestinya masuk akal gitu. Dan misalnya bisnis energi itu diprediksi tidak begitu bagus tahun depan, juga masuk akal karena kita lihat bahwa ada ketegangan baru di Selat Hormuz gitu loh, di mana Iran mengancam Amerika karena Iran kalau sampai diganggu katanya mau menutup Selat Hormuz. Dan sekarang ada ketegangan bahwa apakah harga minyak itu akan tetap di $100 per barrel atau lebih dan kurang dan seterusnya gitu loh. Dan Anda bisa melihat ya, bisnis air kan termasuk adalah transportasi gitu loh kan. Dan rencana pemerintah ingin menaikkan BBM menghilangkan subsidi premium, itu jelas akan mengganggu bisnis transportasi di tahun depan. Jadi Anda bisa ngelihat bahwa secara rasional hitungannya masuklah. Kok ya pas di itu kok pas ada gitu ya peristiwanya, heran gue. Aduh. Nah kalau terus apalagi ini kan menarik ya Bang, kalau bicara mengenai feng shui kemudian juga tradisi Imlek sendiri ternyata tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Tiongkok sana, tapi di Eropa sudah mulai orang tertarik dengan perayaan Imlek ini. Di Asia sendiri apalagi di Amerika orang juga mulai gitu minta para ahli-ahli feng shui-nya untuk melihat juga bisnisnya bagus nggak di tahun ini gitu. Dan apa yang menjadi mengapa tahun 2012 ini menjadi sangat-sangat signifikan itu adalah karena adanya gonjang-ganjing yang sangat besar bahwa 2012 itu akan terjadi kiamat. Karena katanya penanggalan Mayan itu berhenti di 2012. Demikian juga katanya ada ramalan khusus dari Nostradamus tentang 2012 gitu loh. Jadi 2012 ini meninggalkan sejumlah teka-teki dan pertanyaan apakah benar 2012 ini sesuatu. Kalau Anda pesimis mungkin iya, tapi kalau bagi yang sangat optimis dan terutama beberapa teman yang menghitung kembali, mereka mengatakan tahun 2012 adalah justru bukan akhir tapi permulaan dari suatu masa yang akan sangat berbeda sama sekali. Yes, gitu dong. Optimis, jangan malah ngundang-ngundang lah. Semoga kiamat beneran, enak aja lu. Lu aja yang kiamat sendiri, gua kagak. Belum kawin ya. Iya, nanti kita lanjut lagi ya. Hanya di Kamis Break, Pas FM.